Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله telah kita pelajari bersama perbedaan kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu dengan umat sekarang ini. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sampai-sampai mengatakan kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu ahwan, lebih ringan, walaisa bihasan, walaupun sama-sama tidak baik, hanya saja lebih ringan daripada kesyirikan yang dilakukan oleh umat sekarang ini. Yang mana hal itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama adalah orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan tenang saja, dalam keadaan damai, dalam keadaan aman. Sementara dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting dan susah, mereka mentauhidkan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Berbeda pada umat sekarang ini, mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan syiddah, dalam keadaan genting. Dan bahkan ketika dalam keadaan genting, justru kesyirikan yang mereka lakukan lebih besar dan lebih berat. Yang kedua, orang-orang terdahulu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para aulia, orang-orang saleh, para malaikat, atau kepada benda-benda yang tidak pernah melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah, seperti kepada batu, pohon, dan yang lainnya. Batu, pohon selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda pada zaman sekarang ini, justru mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara yang mereka jadikan sebagai sesembahan, tandingan bagi Allah, justru orang-orang fajir, orang-orang yang terkenal dan diketahui kebejatan akidah dan akhlaknya. Sebut saja Al-Badawi, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh sufiyah barakallahu fikum yang mengaku sampai pada sebuah tingkatan tertentu yang mana dia mengeklaim bahwa dirinya telah bebas dari tuntutan syariat, terlepas dari kewajiban, tidak ada lagi halal dan haram baginya karena dia sudah sampai pada derajat tertentu. Justru orang-orang seperti inilah yang mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, mereka kembali kepada haula, orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, pada syubhat berikutnya, idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahu 'uqulan wa akhaffu syirkan min haula. Apabila engkau sudah memahami dan jelas bagimu bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya akalnya lebih baik dan kesyirikan mereka lebih ringan dibandingkan dengan mereka-mereka umat musyrikin pada zaman sekarang ini. Fa'alam anna liha ula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'dhami syubahihim fa asghi sam'aka lijawabika lijawabiha. Ketahuilah bahwasanya mereka memiliki syubhat yang mereka munculkan terhadap apa yang sudah kita sebutkan, dan bahkan syubhat ini termasuk di antara syubhat yang paling besar, yang paling berat yang mereka miliki. Maka kata Asy-Syaikh, fa asghi sam'aka, maka na'am, dengarkanlah dengan teliti, gunakanlah pendengaranmu sebaik-baiknya untuk mendengar jawaban dari syubhat tersebut. Nah, apa syubhat mereka yang dikatakan oleh Asy-Syaikh min a'zami syubahihim, termasuk di antara syubhat mereka yang paling besar. Nah, sehingga oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahuinya, dan penting juga bagi kita untuk mengetahui jawaban dari syubhat tersebut. Wa hiya annahum yaquluna innal ladina nazala fihimul qur'anu la yashhaduna an la ilaha illallah. Yaitu mereka mengatakan bahwasannya orang-orang yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, yakni kaum musyrikin pada zaman Nabi, kufar Quraisy. Nah, mereka-mereka yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, la yashhaduna an la ilaha illallah, mereka tidak bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan Nabi Muhammad, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Wa yungkiruna al-ba'tsa wa yukadzibuna al-Qur'an, mereka mendustakan hari kebangkitan, dan bahkan mereka mendustakan Al-Qur'an. Wa yaj'alunahu sihran, dan mereka menganggap bahwasannya Al-Quran tersebut adalah sihir. Di samping Nabi Muhammad dikatakan sebagai sahirum majnun, seorang penyihir yang gila. Nah, sampai di sini barakallahu fikum, perkataan mereka yaitu mereka mengatakan kaum musyrikin pada zaman Nabi yang diturunkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran sebagai teguran dan peringatan terhadap mereka, mereka tidak bersaksi la ilaha illallah, dan juga mereka mendustakan Nabi Muhammad, tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, mengingkari hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, dan bahkan menjadikan Al-Quran tersebut sebagai dianggap sebagai sihir. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah, dan berbeda dengan kami, kata mereka, kami bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kami mempercayai dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Wa nusaddiqul Qur'an, dan kami membenarkan Al-Qur'an. Wa nu'minu bil ba'ti wa nusalli wa nasum, kami sholat dan kami puasa pada bulan Ramadan. Fa kaifa taj'alunana mithla ulaika, Bagaimana kok bisa kamu menjadikan kami seperti kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan bahkan engkau tadi mengatakan kesyirikan mereka lebih mending dan lebih ringan daripada kesyirikan kami. Nah, beda, lebih mulia kami, gak sama kami dengan mereka. Kami bersyahadat, mereka tidak bersyahadat. Kami mengucapkan dan mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, sementara mereka tidak. Kami puasa, kami sholat, mereka tidak. Kami membenarkan Al-Quran. Tadarus. Barakallahu fikum. Membaca Al-Quran. Sementara mereka sama sekali tidak. Lalu bagaimana mungkin, barakallahu fikum, kalian menjadikan kami ini sama seperti kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad, barakallahu fikum, dan bahkan kalian mengatakan kesyirikan mereka lebih ringan dibandingkan kesyirikan yang kami lakukan. Nah, barakallahu fikum, perhatikan syubhat mereka ini. Nah, yang dikatakan oleh Asy-Syaikh termasuk di antara syubhat yang paling besar yang mereka miliki dan paling berbahaya. Nah, yaitu mereka mengatakan ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, salat, puasa dan melakukan berbagai macam amalan, maka dia tidak bisa dikafirkan dan tidak akan bisa dia keluar dari agama Islam. Nah, kalau sudah syahadat, ya sudah, enggak mungkin dia bisa keluar dari keislaman. Walaupun dia melakukan berbagai macam perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia keluar dari keislaman. Nah, ini kami, kata mereka. Intinya seperti itu. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Nah, dia akan selamanya menjadi seorang muslim walaupun dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari keislaman. Berbeda dengan kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad, kata mereka. Mereka tidak sama dengan kami. Mereka tidak mengucapkan syahadat. Mereka tidak membenarkan Al-Quran. Tidak sholat dan tidak puasa. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, fa'asghi sam'aka li jawabiha. Maka persiapkanlah pendengaranmu. Nah, untuk mendengar jawaban dari syubhat ini. Beliau mengatakan, fal jawabu alla khilafa bainal ulama kullihim anna ar-rajula idza saddaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabahu fi syai'in fa innahu kafirun lam yadkhul fil islam wa kadzalika idza amana bi ba'dil qur'an wa jahada ba'dahu. Jawabannya adalah, kata beliau, bahwasanya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, semuanya. Nah, semuanya para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam perkara apabila seseorang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara, lalu dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang lain. Fa innahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Maka dia telah kafir dan dia tidak bisa masuk di dalam keislaman. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu. Begitu pula apabila dia beriman dengan sebagian Al-Qur'an dan kafir atau mengingkari sebagian dari isi Al-Quran. dia mengimani beberapa ayat di dalam Al-Quran, sisanya dia ingkari dan tidak diterima olehnya, maka dia telah kafir. Kaman aqarra bitauhid wa jahada wujubas shalah au aqarra bitauhid was-shalah wa jahada wujubaz zakah, seperti orang yang barakallahu fikum mengikrarkan tauhid sementara dia menentang kewajiban salat. Tauhid dia barakallahu fikum dia ikrarkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ibadah betul-betul dia realisasikan hanya untuk Allah, akan tetapi dia menentang kewajiban salat, atau dia mengikrarkan tauhid dan membenarkan kewajiban salat, wajahada barakallahu fikum nam, saya ulangi, au aqarra bitauhid was-salati wa jahada wujubaz zakah, dia mengikrarkan tauhid dan meyakini kewajiban salat, akan tetapi dia menentang kewajiban zakat, au aqarra bihadza kullih wa jahada shauma au aqarra bihadza kullih wa jahada al-hajj, walamma lam yanqad unasun fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj anzalallahu fi haqqihim. Intinya di sini Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan, ketika seseorang meyakini satu perkara di dalam Islam, kemudian dia membenarkan sebagian dari Islam, lalu dia mengingkari sebagian yang lainnya, maka dia telah keluar dari dairatul Islam. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan contoh-contohnya. Dia mengikrarkan tauhid, meyakini kewajiban salat sementara zakat tidak wajib katanya. Atau dia meyakini kewajiban zakat, akan tetapi dia mengatakan puasa enggak wajib, saum Ramadan enggak wajib. Dia tentang kewajiban saum tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dalil dalam perkara ini. Ketika sebagian orang tidak tunduk dengan perintah untuk melaksanakan haji pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dia memiliki kemampuan untuk melakukan haji, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang mereka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan telah diwajibkan atas manusia untuk Allah hajjul baiti, berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana, kemampuan secara fisik, kemampuan secara dana, dan kemampuan barakallahu fikum dari sisi keamanan ketika melakukan perjalanan, maka apabila dia memiliki kemampuan tersebut, maka kewajiban haji telah diwajibkan baginya atau atasnya sekali dalam seumur hidupnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kafir, barakallahu fikum, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kafara, orang yang tidak mau menerima kewajiban al-hajj bagi yang mampu dikatakan sebagai kafara. Wa man kafara dilabeli dengan kafara, barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari alam semesta ini, dan justru alam semesta inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aqarra bi hadza kullih wa jahada al-ba'tsa kafara bil ijma'. Dan barang siapa yang mengikrarkan semua ini lalu dia menentang hari kebangkitan, enggak percaya. Enggak mungkin. Barakallahu fikum, daging tulang belulang yang sudah hancur, yang sudah berubah menjadi tanah dan debu. Bagaimana mungkin bisa kembali kepada wujud semulanya? Nah, barakallahu fikum. Dia korelasikan dengan akal pikirannya yang sangat dangkal dan rendah. Dia menimbang-nimbang ayat dan dalil dengan akal pikirannya. Sehingga muncul yang seperti ini. Orang-orang yang mengedepankan akal. Sehingga muncul keyakinan-keyakinan yang telah jelas penetapannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada siksa kubur, tidak ada fitnah kubur, tidak ada azab ataupun nikmat kubur katanya. Karena enggak mungkin, enggak masuk dalam kategori akal kita. Walaupun dia mengikrarkan tauhid, berpuasa, salat, haji, akan tetapi dia mengingkari hal tersebut, hari kebangkitan, maka dia telah kafir secara ijma'. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, Allah berfirman, malabali orang-orang yang mengingkari dengan hari kebangkitan dengan alladhina kafaru. Mereka adalah orang-orang kafir. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah, bahkan demi Rabbku, kalian justru nanti akan dibangkitkan. Maka orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia telah kafir secara ijma', sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya, yang mana mereka menginginkan untuk memisah antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan kami ingkar dengan sebagian. Beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian, mengamalkan sebagian dengan benar, akan tetapi dia justru melanggar pada sebagian yang lain yang justru bisa menyebabkan dia keluar dari keislaman. Karena di sana ada para ulama telah menulis salah satu bab di dalam kitab-kitab mereka yang disebut dengan Babur Riddah, bab tentang kemurtadan. Yang mana di dalam bab tersebut disebutkan amalan-amalan seseorang yang bisa menyebabkan pelakunya murtad. Salah satunya adalah istihza biddin, mengolok-ngolok agama. Agama ini dijadikan sebagai alat untuk mengolok-ngolok. Nah, barakallahu fikum. Apa itu Wahabi? Salatnya itu harus rapat. Katanya biar setan naam gak masuk di sela-sela tersebut. Kalau saya naam barakallahu fikum, kalau bisa setannya saya ajak sholat. Nah, hadza istihza' biddin, mengolok-ngolok agama. Barakallahu fikum. Dan ini adalah perbuatan kufur. Akan disebutkan oleh Syekh, naam, orang-orang pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencela Nabi dan para sahabat, dan mereka mengatakan, barakallahu fikum, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan. Kami tidak pernah melihat seperti pembaca-pembaca Al-Quran kita yang sangat sangat rakus kalau makan. wala akdzabu alsunan, wala akdzaba alsunan, dan paling berdusta lisan-lisannya, wala ajbana indal liqa, dan paling penakut ketika dalam peperangan. Nah, jadi mereka memaksudkan kepada para sahabat ucapan ini. Dan ketika ditegur dan diturunkan ayat tentang kekafiran mereka, mereka mengatakan, kami hanya melakukan muzah, bercanda. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bermain, mengisi pembicaraan kami, mengisi perjalanan kami supaya tidak jenuh dengan bercanda. Istihza terhadap Rasul dan para sahabat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala na'am menurunkan ayat barakallahu fikum tentang mereka, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari alasan lagi. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, perhatikan, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Sehingga oleh karena itu, ada orang yang beriman menjadi kafir karena melakukan beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori yang bisa menyebabkan dia keluar dari keislaman. Sehingga oleh karena itu tidak ada barakallahu fikum jaminan ketika seseorang telah mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, walaupun dia berpuasa, salat, menunaikan zakat, tidak ada jaminan baginya untuk barakallahu fikum tidak keluar dari keislaman, terlebih kalau seandainya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori na'am yang disebutkan di dalam babur riddah. Kembali kepada ayat tadi, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, mereka mengambil jalan tengah, mereka menginginkan untuk mengambil jalan tengah, ulaika humul kafiruna haqqo, Allah mengatakan tentang mereka, ulaika humul kafiruna haqqo, mereka adalah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Nah, fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabihi anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din fahuwal kafiru haqqan zalat hadhihi syubhah wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya orang yang beriman dengan sebagian dari syariat ini lalu dia kufur dengan sebagian, maka dia telah kafir dengan kekafiran yang sesungguhnya. Zalat hadhi syubhah, kalau sudah kita pahami seperti ini maka syubhat ini sudah hilang. Nah, syubhat ini sudah bisa untuk kita jawab. Wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-asa, dan inilah yang disebutkan oleh sebagian dari penduduk negeri al-ahsa di dalam kitab yang dituliskan atau dikirimkan kepada kami, kata Syekh rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Wa yuqalu aidan, jadi satu subhat tadi, enam, yaitu ketika seseorang sudah bersyahadat membenarkan Rasul, membenarkan Al-Quran, naam, maka dia tidak akan bisa keluar dari keislaman. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia telah melakukan berbagai macam perbuatan yang bisa menyebabkan dia keluar dari keislaman. Naam, syubhat ini Dijawab oleh Syekh dengan 7 jawaban. Dengan 7 jawaban. Salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, jawabannya apa? Orang yang beriman dengan sebagian, lalu dia kufur dengan sebagian, maka dia telah kafir. Dalilnya apa? Nah, ayat tentang haji. Nah, ketika sebagian orang nam enggan dan tidak menerima akan kewajiban haji ini, tidak tunduk akan kewajiban haji, pada zaman Nabi SAW, Allah menurunkan ayat tadi, walillahi 'alan nasi hajjul bait, wajib atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan barang siapa yang tidak mau tunduk, dikatakan di sini waman kafara, digelari dengan waman kafara. Bukan tidak mau haji, tidak mau mengakui kewajiban haji. Beda ya. Naam, barakallahu fikum. Orang yang tidak mau zakat dengan orang yang tidak meyakini kewajiban zakat. Orang yang tidak mau sholat berbeda dengan orang yang tidak mau meyakini kewajiban sholat. Pembahasan sekarang ini adalah mereka tidak mau meyakini kewajiban tersebut. Gak wajib, kata mereka. Nah, maka kita katakan orang yang beriman dengan sebagian, lalu dia kufur dengan sebagian, maka dia kafir. Dan ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Antum buka kitab-kitab, baik dari mazhab Hanabilah, ataupun Syafi'iyah, ataupun Malikiyah, Hanafiyah, para ulama-ulama dari berbagai macam mazhab, mereka semuanya sepakat akan hal ini. Dalilnya jelas dari Al-Quran, 2 ayat tadi yang kita sebutkan. Nah, yang pertama surat barakallahu fikum Ali Imran, kemudian yang kedua surat An-Nisa. Ini jawaban yang pertama. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan jawaban yang kedua. Wa yuqalu aidan idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa jahada wujub as-shalah fa huwa kafirun halalud dammi wal mali bil ijma'. Dan dikatakan juga, apabila engkau meyakini bahwasanya orang yang membenarkan Rasul dalam satu perkara, apabila engkau meyakini bahwasanya orang yang membenarkan Rasul dalam setiap perkara, lalu dia mengingkari kewajiban sholat, dan dia telah kafir. Dan ini merupakan kesepakatan. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'th. Dan demikian pula apabila dia meyakini segala sesuatu di dalam syariat kecuali hari kebangkitan, hukumnya sama. Wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadan wa saddaqa bil baqi. Dan demikian pula apabila dia menentang kewajiban puasa Ramadan sementara dia meyakini yang lainnya. Wahuna la takhtaliful madzahib fihi. Dalam perkara ini tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada mazhab-mazhab yang berbeda dalam perkara ini. Kenapa? Waqad nataqa bihil Qur'anu kama qaddamna. Karena Al-Quran telah menyebutkan sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan. Fama'lumun. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Fama'lumun anna tauhid huwa a'zamu faridatin ja'a bihan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah diketahui bahwasanya tauhid, perkara tauhid, kemurnian ibadah hanya untuk Allah, adalah kewajiban yang paling besar yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tauhid itu lebih besar daripada salat, lebih besar daripada zakat, puasa dan haji. Nah, Fakaifa idza jahada al-insana syai'an min hadhil umur kafar walau amila bikulli ma jaa bihi ar-rasul. Lalu bagaimana mungkin ketika seseorang mengingkari sesuatu dari syariat selain tauhid, misalnya dia mengingkari sholat dan zakat, dia menjadi kafir. Lalu ketika dia mengingkari tauhid, alladhi huwa dinur rusul kullihim la yakfur. Lalu kita katakan bahwasannya dia tidak kafir. Nah, tadi kita sudah sepakati dan para ulama semuanya sepakat. Ketika ada seseorang yang mengimani sebagian dari syariat, dia kufur dengan sebagian syariat, dia telah kafir. Nah, bukan dalam perkara tauhid. Nah, dalam kewajiban amal-amaliyah, amalan-amalan seperti sholat, zakat, puasa, ada satu saja yang dia ingkari kewajibannya, gak wajib. Ini masih fase Mekah. Nah, berarti sholat belum wajib katanya. Daulah Islam belum tegak. Berarti sholat gak wajib. Barakallahu fikum. Yang seperti ini saja, nah, dia telah kafir. Barakallahu fikum. Apalagi kalau seandainya kekurangan yang dia lakukan itu adalah dalam perkara tauhid. Penentangan yang dia lakukan adalah dalam perkara tauhid. Bagaimana mungkin dalam perkara ini kita katakan dia kafir, sementara dalam perkara tauhid yang dia langgar, yang dia tentang, kita mengatakan dia tidak kafir. Nah, barakallahu fikum. Paham maksud Syekh? Famin babin aula, maksudnya Syekh rahimahullah. Nah, maksudnya adalah justru apabila dalam perkara tauhid, yang mana tauhid ini adalah perkara yang paling besar, kewajiban yang paling besar dan lebih besar daripada sholat, zakat, puasa, haji, justru hal inilah yang paling besar dan yang paling memberatkan dia untuk dihukumi keluar dari keislaman. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada kajian kasyfu syubhat ini sering kita mengungkapkan kalimat kafir, keluar dari keislaman. Ini hanya kaidah. Kaidah secara umum. Adapun secara penerapan, secara ta'yin, secara perorangan, itu butuh pembahasan khusus. Maksudnya, kita tidak boleh semena-mena dan tidak boleh bergampang-gampangan untuk mengatakan fulan kafir, kau keluar, sudah keluar dari keislaman. Nah, di sana ada mawani', penghalang-penghalang untuk jatuhnya vonis tersebut. Bisa jadi karena dia bodoh, tidak paham, belum ada yang, barakallahu fikum, yang memberikan teguran dan peringatan kepadanya, atau dia melakukannya karena terpaksa. Naam, barakallahu fikum, atau karena hal lain. Sehingga oleh karena itu butuh, naam, pembahasan khusus. Dan kita tidak boleh bergampang-gampangan dan bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang. Terlebih dalam muamalah antar tetangga, terhadap keluarga, terutama terhadap keluarga. Karena banyak sekali hal seperti ini terjadi. Sampai-sampai saya pernah mendengar seseorang mengatakan, saya ragu akan keislaman orang tua saya. La haula wala quwata illa billah. Nah, tidak seharusnya ucapan tersebut untuk diucapkan. Barakallahu fikum. Karena dia bukan siapa-siapa. Bukan seorang alim. Bukan pula seorang penuntut ilmu yang betul-betul mendalami ilmu ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu butuh kehati-hatian, butuh adab. Begitu pula ketika menyampaikan tauhid ini, butuh adab ketika menyampaikannya. Jangan sampai, naam, barakallahu fikum, karena kita sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud atau salah seorang sahabat, ana lupa, innakum la tuhadditsuna haditsan la tablughuhum uquluhum. Kalian menyampaikan sebuah hadits yang tidak sampai naam di dalam pemahaman mereka. Maksudnya mereka tidak bisa mencernanya. Nah, bisa jadi karena hal ini menyebabkan barakallahu fikum justru orang yang kita sampaikan tadi mendustakan hadits tersebut. Jangan sampai. Nah, haditsun nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Sampaikan hadits kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Yakni sampaikan ilmu sesuai dengan tingkat mereka. Nah, barakallahu fikum. Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Dan ketika hal itu terjadi, maka engkaulah yang menjadi penyebabnya. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi penyebab dari kejelekan. Jadilah penyebab kebaikan. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita semua balasan yang sangat besar apabila kita barakallahu fikum memberikan pencerahan kepada seseorang, kemudian orang tersebut menerima dakwah ini melalui perantara kita. Nah, banyak sekali kemuliaan dan keutamaannya, bahkan lebih utama dan lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah tunggangan yang paling sangat mewah pada zaman itu. Ya, antum bisa kiaskan dengan kendaraan-kendaraan pada zaman sekarang. Dan itu lebih baik dari kendaraan termewah pada zaman sekarang ini ketika kita memberikan petunjuk melalui perantara kita. Naam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'i. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.